Ustaz, saya tahu ustaz ada dua bini. Kau dah tahu lah. Ni dia kata dia tahu. Lagu mana ustaz bagi hari? Sebab seminggu ada 7 hari. Satu bini 3 hari. Sehari lagi ustaz di mana? Ah, baik. Dia tanya orang ada dua isteri. Kalau dua isteri, seminggu ada 7 ganjil. Macam mana? Hari mana? Takkan 7. Nah, kalau genap senang, pasal dua tu genap. Nah, jadi kalau isteri tu 7, lain pulak. Sehari seorang. Jadi hari ni, hak pertama, hak kedua. Lepas tu, kalau 7, sebab tu lah. Gilirang ni kita kena faham. Benda makna gilirang. Gilirang ni ialah hadir suami ke tempat isteri. Sama ada tempat isteri tu rumah suami, atau rumah mertua, atau hotel, atau isteri tu jenis tidur sejik. Tak kira. Bila suami pergi situ pada waktu malam, dia panggil gilirang. Dah siang, siang bukan gilirang. Nampak? Nak faham bab poligami. Siang bukan gilirang. Siang ni mencari rezeki. Di mana saja boleh pergi. Gilirang ni malang. Benda makna malang. Garik sampai ke subuh. Nampak? Jadi senang saja jawapan dia. Rumah isteri pertama, isteri kedua. Rumah isteri pertama, isteri kedua. Hak ganjil, tidur surat. Faham tak? Tidak, tak ada itikah. Jadi ginilah. Atas masing-masing. Siapa yang berpoligami, dia bincanglah molek-molek dengan isteri dia. Kerana tak wajib sehari seorang, tak wajib semalaman seorang, tak wajib 3 atau 2, tak wajib bulan atau minggu, tapi yang wajib adil sahaja. Nah, kalau isteri dia bersetuju 4 hari seorang, 4 hari seorang adalah gilirang bagi dia. Kalau isteri dia bersetuju sejang sehari saja, maka sejang adalah gilirang. Apa nak lagi? Kerana gilirang bukan hak kita, hak bini kita. Nah, kita tak boleh reka, dia kena bersetuju. Nampak? Bicam molek. Tak ada masalah sikit pun. Yang paling baik, beritahu isteri itu apa benda yang kurang itu halal beralah. Dan kita pula benda yang dia kurang pada kita, kita halal beralah dalam bab ketaatan. Supaya sama-sama tidak akan lagi ditanya di akhirat nanti. Bab kalau nak kira asal nak tanya, berat kita. Umur muda memang orang balik lama sikit. Tak, kalau bini ada bini muda. Umur 17 tahun. Hak dia ni umur apa umur bini? 32. Ni 17. Tak paham HBN. Bodoh sikit lah. Tapi jamin. Jadi kalau balik rumah bini tua dengan rumah bini muda, mana buat gaduh nak lari? Gaduh nak lari? Jangan jawab atas-atas nama ustaz lah. Atas nama seorang manusia biasa. Yang fitrah seorang laki-laki. Bini tua. Rumah bini tua duduk kejap. Bini muda duduk lama. Tengok. Nampak? Tu hak ustaz dah. Dah kali hak dah ustaz, kau hak banyak-banyak kecong lagi. Batu nasihat saya lah. Bagi yang berpoligami, bincang. Masalah gilirang berlebih kurang, halalkan. Dia setuju, alhamdulillah. Kita pula, masalah ketaatan dia kepada kita lebih kurang, kita halalkan. Nampak? Jadi, hak dia kurang kita halal, hak kita kurang dia halal. Maka, akhirat lagi, kita selamat. Nampak? Kerana sudah ada tasamuh berlebih kurang dengan persetujuan daripada isteri kita. Wallahu a'lam.